Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih melanjutkan pembahasan aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari apa yang diuraikan atau apa yang dinukil oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad Rasul Al-Barzanji Al-Qusaili rahimahullahu taala. Saya sudah sampai di halaman ke-92. Kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan ucapan Imam Syafi'i, kata beliau qala, berkata Syafi'i, wa a'rifu haqqas salafis salih alladhina ikhtarahum Allah ta'ala li sahbati nabiyyihi صلى الله عليه وسلم وآخذ بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم كبيرهم وصغيرهم فتلك دماء طهر الله يدي منها فلا أريد أن أخلط لساني. الإمام الشافعي رحمه الله, dan saya mengetahui hak para ulama as-salaf, para as-salaf, para generasi yang telah mendahului kita, alladzina ikhtarahum Allah, yang dipilih oleh Allah ta'ala li sahbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersahabat dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memegang keutamaan-keutamaan mereka, dan saya menahan lisanku dari pertikaian yang terjadi antara sesama mereka, antara sesama mereka, kadiri di musafir, yang tua di antara mereka maupun yang muda. Hasil kadibawan, tetapi itu adalah darah-darah. Tahharallahu yadayya minha, Allah telah mensucikan kedua tanganku darinya. Maksudnya, beliau tidak terlibat di dalamnya. Fala uridu an ukhallita lisani, maka saya tidak ingin lisanku juga, saya tidak ingin lisanku bercampur dengannya. Ya, maksudnya selama kedua tangannya bersih, tidak ikut di dalamnya, demikian pula lisannya bersih, tidak membicarakan hal tersebut. Di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan keyakinan ahli sunnah, keyakinan as-salaf, yang disepakati oleh para ulama dari dahulu hingga hari ini, yaitu tentang wajibnya mengetahui kadar dan kedudukan para ulama as-salaf, para a'immah as-salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang disinggung oleh beliau para sahabat. Namun istilah as-salaf itu masuk juga di dalamnya para sahabat dan murid-murid para sahabat yang disebut dengan nama at-tabi'in, juga masuk di dalamnya murid-murid tabi'in yang disebut dengan nama tabi'ut tabi'in. Sebab ini tiga generasi semuanya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Di dalam hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini disebutkan tiga generasi dipuji dan dianggap sebagai sebaik-baik manusia, dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Ya, maka harus diketahui hak mereka, karena Nabi telah memujinya. Nabi telah memujinya. Iya. Dan mengikuti jejak as-salaf rahimahumullah ta'ala itu juga diambil pendalilannya dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama, generasi terdahulu yang pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar, ini dua golongan dari sahabat, kaum muhajirin dan al-ansar. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik, dimasukkan di dalamnya orang yang mengikuti mereka dengan baik, biihsan. Ya. Dan makna bi'ihsan ini ditafsirkan dengan makna bi'itqan, dia mengikuti para sahabat dengan itqan, mungkin sesuai dengan jalan mereka, tepat seperti apa yang mereka kerjakan. Dan di sini yang dipuji adalah generasi pertama dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Apa pujian untuk mereka? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Perhatikan, keridhaan bagi siapa? Bagi para sahabat. Dan bagi siapa? Dan bagi orang yang mengikuti jalan para sahabat. Itulah as-salaf. Jelas ya? Dan disiapkan untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya. Ayat ini menunjukkan keutamaan as-salaf rahimahumullah. Menunjukkan keutamaan as-salaf Dan ayat di surah An-Nisa ayat 115 tegas menunjukkan wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Allah firman, "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Ya. Ini dua golongan diancam. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada Rasul, menentang Rasul setelah nampak padanya petunjuk, sampai petunjuk keterangan dia menentangnya dan durhaka. Ini golongan pertama yang diancam. Golongan yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Jelas? Tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Dan tentunya ayat ini, iya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka cakupan dari ayat ini mencakup tidak mengikuti jalannya para sahabat. Bahwa mereka adalah generasi pertama dari umat ini. Karena itu di sejumlah para a'immah, para sahabat disebut sebagai as-sawadul a'zam. Disebut sebagai as-sawad al-a'zam. Golongan yang terbesar. Sebab di masa para sahabat semuanya adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang keluar jalannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka itu bukanlah dari sahabat. Karena itu mereka dijadikan sebagai ukuran as-sawadul a'zam. Dan masuk juga di dalamnya umat apabila umat bersepakat seluruhnya. Kalau umat seluruhnya bersepakat, umat seluruhnya bersepakat, maka ini juga masuk di dalam konteks ayat. Karena itu ayat ini juga dipakai dalil oleh para ulama tentang hujjahnya ijma, hujjahnya kesepakatan umat. Dan kalau dihitung kepada kesepakatan umat, yang paling pertama masuk di dalamnya adalah siapa? Para sahabat, sebab mereka adalah awal generasi dari umat Islam. Maka ini secara konteks dan makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan wajibnya mengikuti jalan as-salaf rahmatullahi alaihim wa ridwanullahi ala alaihim ajma'in. Iya. Jadi siapa yang durhaka kepada Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya. Ini istidraj. Dia sudah menyimpang, dibiarkan dalam kesesatannya sehingga semakin sesat. Disemana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan melapangkan kesesatan itu untuknya. Ya. Ada sebagian dari manusia diberikan ujian oleh Allah. Dia dibuat larut di dalam kesesatannya. Dan itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Ia dibuat semakin menyimpang. Maka ini orang yang mengikuti durhaka kepada Rasul dan dia mengikuti jalan selain dari jalannya para sahabat, akan dibiarkan larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman yang sangat keras Iya. Ancaman yang sangat keras dan peringatan yang sangat kuat tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dan bahayanya keluar dari jalan mereka. Karena itu sepakat para a'immah, sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Ijma' di kalangan para ulama, kesepakatan. Harus diketahui ya, sepakat. Tidak ada silam pendapat dalam hal ini. Yang menukil kesepakatan diantaranya adalah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Damut Ta'wil. Beliau berkata, "Wa qad sabata wujubu ittiba'i salafi ridwanullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'." Kata beliau, dan telah tetap kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Ketetapan ini telah jelas dengan dalil dari Al-Quran. Kita sudah sebutkan sebagian ayatnya. Kemudian kata beliau, telah tetap dengan dalil dari sunnah, dari hadis. Kita sudah sebutkan sebagian hadisnya. Dan kata beliau, dan telah tetap dari kesepakatan para ulama. Tidak ada silam pendapat. Ya. Dimaklumi ya, bahwa Ibnu Qudamah ini, ya, beliau, buku beliau Al-Mughni dalam bab fikih, kalau beliau menukil kesepakatan itu diterima oleh para ulama karena pengetahuan beliau yang sangat luas tentang pendapat-pendapat para ulama di berbagai negeri. Ya. Dan ini berkaitan dengan masalah ini, beliau menukil kesepakatan. Yang kedua, dinukil pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 4 halaman 149. Beliau berkata, "La aiban ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib bagi siapa yang menampakkan madhab jalan para ulama as-salaf bernisbat kepadanya. Dia bernisbat, mengatakan dirinya salafi, tidak ada aib baginya. Dan mengacu kepadanya, merujuk kepadanya, tidak ada aib. Tidak ada celaan bagi hal itu. Bahkan kata beliau, bahkan wajib menerima jalan as-salaf menurut kesepakatan para ulama. Perhatikan, beliau menukil apa? Kesepakatan. Kenapa? Kata beliau, karena madhab salaf itu tidak ada lain kecuali kebenaran. Tidak ada lain kecuali apa? Kebenaran. Sebab kalau para sahabat bersepakat, kesepakatan para sahabat adalah hujjah yang disepakati oleh seluruh para ulama tentang wajibnya diterima. Wajibnya untuk diterima. Iya. Maka ini adalah dasar yang sangat penting dalam berpijak di dalam beragama. Seorang beragama itu dihendaknya mengambilnya dari Al-Quran dan Hadis, dan dia harus pahami sesuai dengan jalannya para sahabat. Tidak boleh dia pahami sendiri. Iya. Dia pahami dengan akalnya yang kurang. Nah, karena itu Imam Syafi'i di sini menerangkan akidah ini, keyakinan ini, sebab ini adalah sumber keselamatan. Dan ini adalah sumber kebenaran akidah seseorang. Kata beliau, wa'arifu haqqas salafis salih, dan saya mengetahui hak dan kedudukan para as-salaf as-salih, para salaf yang salih yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, dan saya mengambil keutamaan-keutamaan mereka, dan saya menahan diri. Ya, keutamaan para sahabat sangat banyak ya. Keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat ada dalam ayat-ayat Al-Quran, dari dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah ditulis buku-buku yang besar khusus menjelaskan dan memuat keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hampir setiap buku dari kutubus sunnah seperti kutubus sittah صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه di dalamnya terdapat penjelasan khusus tentang keutamaan para sahabat. Iya. Maka wajar kalau Syafi'i berkata saya ambil keutamaan-keutamaan mereka. Wa amsiku anna syajara bainahum, dan saya menahan terhadap perselisihan yang terjadi di tengah mereka. Yang tuanya maupun yang mudanya. Ya, kalau terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, kewajiban kita harus mengetahui yang pertama, sahabat itu semuanya adalah udul, semuanya adalah apa? Semuanya adalah adil. Sahabat itu semuanya adalah terpercaya. Sahabat itu semuanya adalah terpuji. Nah, ini keyakinan disepakati oleh para ulama. Karena itu sejumlah para ulama mengatakan bahwa siapa yang mencerca para sahabat maka dia adalah zindiq, dia adalah munafik. Kenapa? Ingin meruntuhkan Islam. Sebab Islam itu disampaikan dari Rasulullah SAW melalui jalan siapa? Para sahabat. Dan tidaklah Islam itu sampai kepada kita kecuali melalui jalan siapa? Para sahabat. Karena itu orang-orang yang ingin mencela para sahabat, ini artinya dia meruntuhkan fondasi dasar Islam. Iya. Sebab ilmu-ilmu Islam, syariat Islam itu diterima oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat sudah dicerca, berarti tidak ada lagi yang terpercaya dari umat ini. Ya, jelas ya? Maka ini poin yang pertama. Sahabat itu seluruhnya adalah adil. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat itu mereka kalau terjadi perselisihan maka kita harus diam darinya. Tidak boleh membicarakan perselisihan mereka. Karena siapa saja yang benar di dalam perselisihan itu dan siapa saja yang salah di dalam perselisihan itu, semuanya dapat pahala. Karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia salah ijtihadnya, maka dia dapat satu pahala. Dapat satu pahala. Iya. Jelas? Maka semuanya mendapat pahala. Kemudian yang kedua, ya, para sahabat itu andai kata mereka keliru di dalam sebuah permasalahan yang terjadi, yang mereka berpikir di situ, maka kekeliruan mereka ini, kesalahan mereka ini sudah terkubur di tengah lautan kebaikan mereka dan keutamaan mereka. Ya. Karena itu, tidak boleh seorang membicarakan tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka dipuji di dalam hadis Rasulullah, disepakati kedudukannya oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini adalah prinsip yang sangat agung. Kita wajib menjaga, menahan. Imam Syafi'i di sini mengibaratkan menahan dari pertikaian yang terjadi. Menahan apa? Ya, menahan seluruhnya, menahan lisan, menahan hati. Hati ini harus bersih pada para sahabat. Mereka harus dicintai. Imam Syafi'i akan terangkan nanti. Mereka harus dicintai, dimuliakan, diketahui kehormatan, kedudukannya. Tidak boleh hasad kepada mereka, tidak boleh benci. Ini maksudnya menahan hati, dan amalan hati untuk sahabat, keyakinan terhadap para sahabat. Menahan lisan, tidak boleh dia membicarakan para sahabat, tidak boleh dia mencela, apalagi dia mencela para sahabat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, La tasubbu ashabi. Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian mempunyai emas sebanyak satu gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka dia tidak akan bisa mencapai satu mud dari kebaikan para sahabat. Satu mud, satu kebaikan dengan jenjangan para sahabat tidak bisa dicapai. Dan tidak pula dia capai seperduanya, bahkan tidak bisa dicapai. Ini keutamanya para sahabat. Sehingga siapapun umat yang datang setelah para sahabat, walaupun dia melakukan segala kebaikan, dia tidak akan mungkin mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah SAW dari sisi keutamaan. Iya. Jelas ya? Karena itu, lisan ini harus selamat dari para sahabat. Tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh mencerca. Iya. Tidak boleh menceritakan aib mereka. Ini lisan hendaknya dijaga. Karena itu kata Imam Syafi'i, fatilka dima'un takharallahu yadayya minha. Itulah darah yang Allah sucikan tanganku darinya. Fala uridu an ukhalliqa lisani. Maka saya tidak ingin lisanku itu terkotori olehnya. Iya. Ini ucapan juga dinisbatkan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, khalifah yang masyhur. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa tawallahum wa astaghfiru lahum wa ahli al-jamali wa siffin al-qatilin wal-maqtulina wa jami'i ashabi rasulillahi ajma'in. Kata Syafi'i rahimahullah, dan saya memberikan loyalitas kepada mereka semuanya, kepada para sahabat. Memberikan loyalitas kepada para sahabat. Wa astaghfiru lahum, dan saya memohonkan ampun untuk mereka. Perhatikan ya, memohonkan ampun. Sebab ini sifat mereka. Ini sifat kaum mukminin yang baik. Kalau mereka datang dan mendoakan para sahabat. Ya, karena itu di Al-Qur'an disebutkan. Ya. Mula-mula disebutkan kaum muhajirin. Al-fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Disebutkan dulu kaum muhajirin yang berhijrah, diterangkan keutamaan kaum muhajirin. Kemudian setelah itu diterangkan keutamaan kaum al-ansar di ayat setelahnya. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman dan seterusnya. Ya. Terangkan keutamaan kaum al-ansar. Di ayat setelahnya diterangkan keutamaan siapa yang datang setelah mereka. Dan diterangkan bagaimana sifat orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat ini. Perhatikan sifat kaum mukminin yang datang setelah para sahabat disebutkan dalam ayat. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." Dimohonkan ampun untuk siapa? Para sahabat dan para sahabat dari kalangan al-Muhajirin dan al-Ansar. Sebab ini yang disebutkan sebelumnya yang mendahului. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ini ada kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Perhatikannya, bagaimana sikap yang disebut oleh Imam Syafi'i betul-betul sejalan dengan konteks apa? Konteks ayat Al-Quran. Nah, itu kata beliau, wa atawallahum dan saya memberikan loyalitas kepada mereka, kepada para sahabat. Wastaghfiru lahum, dan memohonkan ampun untuk mereka. Wali ahli jamal, dan saya memohonkan ampun untuk ahli jamal. Ahli jamal yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang terlibat di dalam peperangan Jamal. Waqtifin, yang terlibat di dalam peperangan Siffin. Al-Qatilina wal-Maktulin, semuanya dimohonkan ampun oleh Imam Syafi'i. Iya. Orang yang memerangi, orang yang membunuh dan yang dibunuh, semuanya. Dan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jelas? Ini sikap terhadap para sahabat yang hendaknya dijaga. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melanjutkan penjelasan akidah. Kata beliau, wa aral mashar ala al-qubtaini fil khabar wa safar. Kata Syafi'i, dan saya berpendapat bolehnya atau disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu, mengusap di atas kedua kuf pada saat khadar, pada saat mukim, maupun pada saat safar. Ya. Di sini Imam Syafi'i menjelaskan sebuah permasalahan fikih, yaitu tentang hukum mengusap di atas apa? Sepatu. Apalagi sekarang musim hujan ya, dingin. Kalau seorang memakai sepatu pembalut kaki, apakah pos kaki maupun hook, yaitu pembalut kaki terbuat dari kulit, ya, maka boleh dia usap di dalam, boleh dia usap di atasnya. Ya, kalau dia beruduk, beruduk, tidak perlu dia buka pos kakinya, tidak perlu dia buka sepatunya, cukup dia usap di atas apa? Di atas pos kaki maupun sepatu. Ya. Tapi disyaratkan, disyaratkan bolehnya mengusap ini disyaratkan kalau sebelum dia pakai pos kaki itu, ya, dia dalam keadaan beruduk memakainya. Ya, dia beruduk dulu sempurna, ya, setelah itu dia memakai pos kaki atau memakai sepatu. Nah, begitu batal, dia mau beruduk, dia beruduk. Ya, dia usap kakinya, tidak perlu dia buka lagi sepatunya. Tidak perlu dia buka kos kakinya. Langsung saja dia usap di atasnya, tidak apa-apa. Ini boleh satu hari satu malam bagi orang yang mukim, tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir. Boleh. Jelas ya? Nah, Imam Syafi'i di sini berkata, saya mau berpendapat bolehnya mengusap di atas sepatu. Kira-kira ada yang bertanya di sini. Kira-kira ada yang bertanya. Kenapa Imam Syafi'i membahaskan pembahasan fikih di dalam akidah ini? Ini kan pembahasan akidah. Ya. Kenapa dimasukkan dalam pembahasan fikih? Nah, ini harus dipahami bahwa para ulama as-salaf seperti Asy-Syafi'i dan selainnya, mereka menguraikan akidah itu menjelaskan dua hal. Hal yang pertama, mereka menguraikan rukun iman yang enam. Ya, sebab itu dasar keimanan semuanya. Kemudian hal yang kedua, mereka terangkan poin-poin yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Poin-poin yang menjadi ciri pembeda antara siapa? Ahli sunnah, pengikut sunnah, dan ahli bid'ah, dan para pelaku bid'ah. Ya. Sengaja beliau tekankan di sini, disyariatkan yang mengusap di atas sepatu, sebab kaum khawarij mengingkari hal ini. Mereka tidak berpendapat boleh yang mengusap di atas sepatu. Ya, padahal syariat mengusap di atas sepatu ini diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat yang meriwayatkannya. Diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat. Ya. Jelas ya? Ya, karena itu wajar kalau antum ketemukan dalam pembahasan akidah, ada pembahasan jihad disebut, ada pembahasan sholat di belakang imam, ada pembahasan sikap terhadap penguasa, ada pembahasan sikap terhadap sahabat, Ya. Ini semuanya karena terkait dengan ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan apa? Ahli bid'ah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wal jihada ma'a kulli birrin wa fajir. Demikian pula kata Imam Syafi'i, saya berpendangan wajibnya jihad itu, harusnya jihad itu ditegakkan ma'a kulli birrin wa fajir. Harusnya jihad itu ditegakkan bersama setiap penguasa, bersama setiap pemimpin yang bir atau yang bar, pemimpin yang baik ya, atau fajir, atau pemimpin yang apa? Fajir, banyak berbuat dosa. Yang salih maupun tidak salih itu tidak membedakan hukum. Hukum Islam dalam masalah jihad satu, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Harus dipimpin oleh apa? Pimpinan negara. Nah, jadi ini dari syarat ditegakkannya jihad, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ya, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, al-imam junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu adalah junnah, adalah tameng. Ya, dia perisai. Ini fungsinya imam. Fungsinya adalah pemimpin. Dia melindungi. Ya, sebab kalau tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan. Akan terjadi hukum rimba. Yang lemah akan dimansa oleh yang kuat. Jelas? Karena itu kepemimpinan dalam pandangan syariat adalah hal yang sangat wajib sekali. Wajib untuk ditegakkan. Iya. Kepemimpinan negara. Dari kewajibannya, Rasulullah SAW ketika meninggal, sebelum Rasulullah diselenggarakan jemaah, diselenggarakan jenazah beliau, sudah ditetapkan Abu Bakar sebagai apa? Pengganti beliau. Iya. Sebab harus ada kesatuan hati kaum mukminin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Siapa yang dianggap pemimpin itu? Nah, ini diantara kekeliruan dan kesalahpahaman yang banyak terjadi. Apakah pemimpin itu pemimpin sebuah kelompok? Apakah pemimpin adalah sebuah pimpinan yayasan? Apakah pemimpin yang dimaksud adalah pimpinan sebuah ormas? Apakah itu pimpinan yang dikatakan wajib didengar dan ditaati? Dari fenomena kita saksikan, ada jemaah-jemaah, sekelompok orang, dia mempunyai pimpinan, dia baiat. Ada sebagian yang bernisbat, bernaung di bawah yayasan atau ormas, dia punya pimpinan-pimpinan. Dia dianggap sebagai pimpinan resmi. Daulat dan dibaiat. Apa itu yang dimaksud pimpinan? Inilah semua dari kesalahpahaman dalam memaknai kata pemimpin itu, di dalam memaknai kata pemimpin. Ya, pemimpin yang dimaksudkan adalah pimpinan negara. Iya. Yang kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ukurannya kamu masuk ke sebuah negara, kamu tanya, siapa pimpinanmu? Semua yang menunjuk ke sana, maka itulah pimpinan kaum muslimin, itulah imam namanya. Jelas ya? Kalau kita di Indonesia ini, kalau ditanya siapa pimpinan kita, semuanya akan menunjuk kemana? Kepada presiden. Iya. Itulah pimpinan negara, itulah imam namanya. Dan dia yang berhak menentukan jihad itu ditegakkan atau tidak. Sebab jihad ditegakkan di belakang apa? Di belakang pemimpin. Iya. Dan ini termasuk kesalahpahaman sebagian anak-anak muda yang kurang akal dan pemahamannya. kurang agama dan ketakwaannya, ya, serta hanya mengikuti perasaan dan semangat belaka, ya, apalagi disesatkan oleh slogan sebagian penyuruh-penyuruh kesesatan yang mengajak mereka untuk menegakkan jihad, jihad, jihad. Tidak diragukan bahwa jihad itu bagian dari agama, tapi jihad dengan cara yang mereka lakukan, ya, melakukan peledakan di sana sini, membuat keonaran di tengah kaum muslimin, ya, ini bukanlah dari jihad sama sekali, bukan dari jihad sama sekali. Sebab jihad itu disyaratkan harus dipimpin oleh apa? Pimpinan negara. Ya. Jelas ya? Karena itu ketika di fase Mekah, para sahabat tidak ada yang berjihad sendiri. Ya. Dan dimaklumi bagaimana kezaliman kaum musyrikin terhadap Nabi dan para sahabatnya. Ya. Sampai para sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di banyak keadaan. Dalam hadis-hadis yang masyhur. Bersamaan dengan itu, dia pernah dinukir ada seorang sahabat, ya, ayo kita membunuh diri saja, kita perangi saja kaum musyrikin biar tewas tidak bawa, kan mati syahid. Tidak ada dalam sejarah para sahabat ada yang melakukan itu, sebab Nabi tidak mengizinkan. Harus ada izin dari pimpinan, ya. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, seluruh jihad yang ditegakkan semuanya di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan perintahnya. Bahkan di antara kisah yang sangat menakjubkan, hendaknya diambil ibrah, ya, di kejadian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat jumlahnya banyak, 1400-an orang lebih, ya, dia ikut di Hudaybiyah, mereka ingin masuk haji. Maka mereka dihalang oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin jumlahnya jauh, beribu-ribu kali lipat. Ya. Jelas? Terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang dimasyhur itu. Ya. Tidak saling berperang selama 10 tahun. Dan di antara isi perjanjian, kalau ada dari penduduk Mekah yang masuk Islam, kemudian dia lari ke Madinah, maka dia wajib dikembalikan ke Mekah. Disetujui oleh Rasulullah. Jelas? Ya, muncul pertanyaan di sini, kenapa para sahabat terima perjanjian? Ya, ayo berperan saja, kan kalau mati-mati syahid. Hah? Nah, kini harus ada fikih. Harus ada pemahaman yang benar. Jangan mengandalkan semangat saja. Baca ayat-ayat tentang keutamaan jihad, keutamaan mati syahid, indahnya mati syahid, dijamin dengan sorga, kemudian riannya kematian bagi orang yang mati syahid dan seterusnya, itu semuanya adalah hak benar. Tapi jihad yang bagaimana? Harus pada jihad yang syar'i. Ya. Jangan ambil keutamaan, giming-iming dengan keutamaan. Ya. Nanti kalau dia mati disambut oleh bidadari jadi pengantin dan seterusnya. Ya. Hanya bermodalkan itu dia masuk dalam jihad, ini namanya membuang-buang nyawa. Sebab perbuatan yang dilakukan itu bukan jihad namanya, tapi itu jahat. Ya. Melakukan peledakan yang hanya memberikan dampak-dampak negatif kepada kaum mukminin, dan di dalamnya, di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam syariat kita. Yang jelas berkaitan dengan masalah jihad ini, ya, banyak hal yang sepatutnya diuraikan, tapi saya anggap cukup untuk poin yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Imam Asy-Syafi'i menegaskan keyakinan wajibnya menegakkan jihad bersama setiap pemimpin, pemimpin yang baik maupun pemimpin yang apa? Yang jelek, yang taat maupun yang bermaksiat. Ya. Sebab ini kemaslahatan. Ini kemaslahatan. Subhanallah, ini nasihat yang diwasiatkan oleh para ulama salaf dalam buku-buku akidah. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Andai kata anak-anak muda itu mengambil nasihat para ulama, maka mereka tidak akan tergelincir. Mereka tidak akan tergelincir. Kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, wasolatul Jum'ah wal Idaini ila yaumil qiyamah. Demikian pula solat Jumat dan solat Id, ya semuanya ditegakkan bersama imam. Ini penjelasan bahwa solat Jumat dan solat Id itu asalnya ditegakkan oleh penguasa. Penguasa yang menentukan, penguasa yang menetapkan. Ditegakkan solat Jumat di sini, ditegakkan solat Id di sini, itu asalnya adalah wewenang penguasa. Itu asalnya adalah apa? Wewenang penguasa. Sebab di dalam hal ini ada kemaslahatan bagi manusia. Dimaklumi ya bahwa pelaksanaan solat Jumat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan solat Id itu hanya di satu tempat saja. Salat Jumatnya hanya di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di masjid Rasulullah. Padahal di masjid-masjid di kota Madinah banyak. Ada masjid-masjid di kampung-kampung orang-orang Ansar. Ya. Tapi mereka kalau salat Jumat semuanya hanya di mana? Di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu itu tidak ada maslahat penegakan salat Jumat kecuali di satu tempat saja. Kecuali di satu tempat. Nah, tatkala kaum muslimin jumlahnya sudah semakin banyak, maka mulailah ya, ada diizinkan oleh penguasa ditegakkan di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Dan hingga hari ini ya, di kota Madinah dan di sekitarnya ada masjid-masjid ditegakkan padanya Jumat semuanya di bawah izin penguasa. Jelas, maka ini harusnya yang ditegakkan. Ya, tapi yang disayangkan di negeri kita ini, penguasa kita, ya, tidak memegang atau tidak apa namanya membatasi wewenang ini. Padahal seharusnya ini diatur oleh penguasa, sehingga tidak setiap orang seenaknya saja menegakkan Jumat ya, di sebuah masjid kecil misalnya yang hanya terdiri dari beberapa orang saja ditegakkan pada Jumat, padahal ada masjid yang lebih besar di sampingnya atau di sekitarnya, maka tidak seharusnya hal itu terjadi. Ya, karena itu penegakan Jumat dan Id harusnya di bawah wewenang penguasa, penguasa yang baik maupun yang fajir, sampai hari kiamat, kata Imam Syafi'i, sampai hari kiamat. Dan ini juga yang menjadi masalah di pelaksanaan solat Id. Kenapa sering terjadi perselisihan dalam masalah sholat? Ini karena kaum muslimin berpaling dari nasihat dan akidah para ulama yang diterangkan Imam Syafi'i di sini. Dan ini juga diterangkan oleh para a'immah yang lainnya, oleh para imam yang lainnya. Andai kata mereka memegang dan mengembalikan perkara itu kepada penguasa, maka tidak akan terjadi perselisihan dalam Id. Tidak terjadi perselisihan dalam sholat Id. Ya, makanya salat Id itu diatur oleh penguasa, harusnya penguasa tegas menentukan waktu salat Id ya, hari sekian, dengan penentuan dan sewajibnya ditentukan dengan melihat hilal. Sebab itu yang warid, itu yang ada di dalam syariat Islam. Tidak dikenal di dalam syariat kita memakai hisab untuk penentuan masuk dan keluarnya bulan. Mutlak harus memakai dengan melihat hilal. Jelas? Jadi hendaknya ditentukan, dipastikan. Kalau dia menyelisih, ya, maka yang menyelisih silahkan dia tidak berpuasa, tapi sholat Idnya harus sama-sama supaya nampak persatuan kaum muslimin, ya, tidak bercerai-berai. Ini karena tidak adanya ketegasan, akhirnya kalau muncul ya, sebagian orang yang memang apa ingin tampil beda, kadang mencari sensasi saja dan mencari ketenaran. Seperti dimaklumi di Sulawesi Selatan ini ada jemaah yang gondrong-gondrong, sering sholat Id sendiri mendahului kaum muslimin. Ini karena tidak ada ketegasan. Dan ini menyebabkan jeleknya nama Islam dan kaum muslimin. Karena itulah nasihat dari Imam Syafi'i di sini Dan nasihat ini semisal juga dengan nasihat para imam yang lainnya, itu adalah hal yang hendaknya dipegang dan diperhatikan. Kata beliau, dan menegakkan salat Jumat, salat Id, hari kiamat bersama penguasa. Ya. Nah, maksudnya bersama penguasa, bersama penguasa atau siapa yang diwakilkan oleh siapa? Penguasa. Siapa yang diwakilkan, diizinkan oleh penguasa. Ya. Wal bai'a wa syira' ala hukmi al-kitab wa sunnah. Demikian pula kata Imam Syafi'i, saya melihat garusan jual beli ya, di atas hukum al-kitab wa sunnah. Nah, sebab jual beli kalau kita diatur dengan hukum syariat, itu akan rusak keadaan masyarakat, akan rusak keadaan umat. Ya, karena itu Islam mengatur hukum muamalah. Ya, seperempat dari bab fikih Islam mengatur tentang muamalah, bagaimana berinteraksi, hukum jual beli. Ya. Dan terdapat di dalamnya rincian-rincian perekonomian Islam yang sangat indah dan diakui dari masa ke masa. Hingga kemarin ketika terjadi krisis moneter di Amerika sana, banyak dari pakar mereka yang memberikan saran untuk memakai sistem perekonomian Islam. Sebab hanya dengan sistem itu yang bisa membawa kebaikan. Ini pengakuan orang-orang kafir terhadap indahnya sistem perekonomian Islam. Tapi yang menjadi masalah, kaum muslimin, dia tidak berkiblat kepada kiblatnya, tapi mereka berkiblat kepada barat sana, sehingga mereka berpaling dari apa-apa yang diterangkan dalam Islam, dari bentuk perekonomian yang sangat indah. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, was-sam'u wat-tha'ah li ulil amri madamu yusallun. Demikian pula wajib mendengar dan taat kepada penguasa sepanjang mereka itu salat. Ya. Wajib mendengar dan taat kepada penguasa sepanjang itu salat. Sepanjang mereka itu salat. Ya. Mendengar dan taat kepada penguasa, ini adalah hal yang ditekankan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW dan disepakati oleh para a'immatus salaf. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Perhatikan perintah untuk mendengar dan taat. Pertama, taat kepada Allah, perintah mutlak. Ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Ya, segala apa yang diperintah oleh Allah mutlak kita wajib menaatinya. Ketaatan kepada Rasul pun demikian, sebab diulangi kata taat, dan taatlah kepada Rasul, itu ketaatan mutlak. Begitu disebutkan ulil amr, tidak disebutkan kata ketaatan lagi di depannya. Ini menunjukkan bahwa ketaatannya dengan catatan, dengan terkait ulil amri. Ketaatan kepada ulil amri itu sepanjang mereka taat kepada Allah dan apa? Rasulnya. Sepanjang apa yang dia perintah sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Karena itu tidak diulangi kata ketaatan di depannya. Ya. Jelas ya? Dan ini dari sisi dan keindahan lafaz Al-Quran. Coba nana yang kedua. Baik. Ulil amr yang dimaksudkan di dalam ayat adalah para penguasa dan para ulama. Para penguasa dan para ulama. Kita wajib mendengar dan taat kepada dua golongan ini. Ulama dan apa? Penguasa. Iya. Nah, sebab kebaikan manusia, kebaikan manusia sepanjang mereka mengagungkan dua golongan ini. Kata Imam Sa'd bin Abdullah al-Tasturi, yang maknanya la yazalun nasu bi khair ma abdamul ulama awas sultan, akan terus menerus manusia itu dalam kebaikan sepanjang diagungkan ulama dan penguasa. Fa idza azzamu hadaini asrahallahu dunyakum wa akhirahum. Kalau mereka mengagungkan dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadaini afsadallahu dunyakum wa akhirahum. Apabila mereka merendahkan dua golongan ini, ulama dan penguasanya, maka Allah akan merusak kehidupan dunia dan akhirat mereka. Ya. Nah, dan ini sudah kita saksikan. Tatkala umat berpaling dari para ulamanya. Ya. Na'udzubillah, siapa ulama? Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Lihat saja di berita-berita. Ya. Hari ini MUI memberikan fatwa. Ya. Haramnya ini. Ya. Misalnya, tentang kiamat 2012 kemarin, ya. Kalau misalnya fatwa dari sebagian MUI, ya, menjelaskan, dilansir di media, di sampingnya ada ucapan seorang artis, oh itu tidak pantas ucapan MUI itu. Ya. Perhatikan, air bersih mau dicampur dengan lumpur, ya. Mau diperbandingkan antara langit dan sumur bor. Ini bentuk tidak mengagungkan ulama, tidak memperhatikan. Ini alamat kerusakan, alamat kerusakan. Demikian pula tidak mengagungkan penguasa. Perhatikan negeri ini ya, ketika terlalu banyak melakukan demo-demo, terlalu banyak menggoncing dan menjelekkan penguasanya. Lihat betapa banyak musibah yang menimpa kita. Dan betapa banyak kejelekan yang menimpa kita. Dan ambil pelajaran dari apa yang disebut dengan reformasi itu, yang menyebabkan rusaknya perekonomian hingga hari ini masih kita rasakan. Ini semuanya buah karena keluar dari apa? Keluar dari apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man akrama sultan Allah fil ard akramahu Allah, wa man ahana sultan Allah fil ard ahanahu Allah." Siapa yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Ya. Ini hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasihat dari Rasulullah, sebab dia sangat mengerti kemaslahatan umat. Ya, penguasa jangan dilihat kepada kezaliman yang dia lakukan. Kalau misalnya dia berbuat maksiat, dianggap berbuat maksiat, jangan dilihat kepada maksiatnya, tapi dilihat kepada mana yang lebih besar. Kedudukan dia sebagai penguasa ini menyatukan umat, kemaslahatan lebih besar daripada itu. Karena itu kata seorang alim, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang sangat zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa penguasa. Ini harus diketahui. Ya. Kalau penguasa berbuat zalim, kezalimannya terbatas pada dirinya. Dia berbuat maksiat itu pada dirinya. Kalau dia berbuat zalim, mungkin pada orang tertentu saja. Tapi kalau umat tidak taat kepada penguasa, melakukan kudeta terhadap penguasanya, ini kerusakan untuk seluruh manusia, seluruh umat itu, di negeri itu. Ya. Maka harus dipahami fikih yang indah ini. Jangan seorang hanya terbakar dengan semangat belaka. Ya. Dia merasa terzalimi, akhirnya berbuat perbuatan yang mengakibatkan orang lain ikut terzalimi. Ya, dan ini bukan sifat seorang muslim. Bukan sifat seorang muslim yang baik. Ya. Maka ditegaskan di sini oleh Imam Syafi'i tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Dari dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samu wa ta'a 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a." Kata Rasulullah, hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa. Hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa menjadi kewajiban atas setiap muslim pada hal yang dia sukai maupun dia benci. Wajib dia dengar dan taat sepanjang dia tidak diperintah dalam maksiat. Adapun kalau diperintah dalam maksiat, tidak ada ketaatan dan tidak ada apa, tidak mendengar dan taat kepada siapapun dalam bermaksiat. Berarti dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. Dalam hal yang ma'ruf. Iya. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam' wa at-ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Hendaknya engkau mendengar dan taat pada saat sulit maupun mudah, pada saat kamu bersemangat maupun terpaksa, dan pada saat kamu terdolimi. Diperintah secara mutlak oleh Rasulullah mendengar dan taat. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar, beliau berkata, "Awsani khalili an asma'a wa uti' wa in kana abadan mujadda al-atraf." Sungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah saya untuk mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun dia adalah seorang budak yang terpotong apa? Yang terpotong sebagian anggota tubuhnya, hilang kupingnya, telinganya, hidungnya, cacat, tetap wajib mendengar dan taat sepanjang dia sudah menjadi apa? Penguasa. Jelas sampai sini? Nah, budak syahkah jadi penguasa? Tidak syah jadi penguasa. Kan begitu? Karena dia bukan merdeka. Tapi begitu dia menjadi penguasa, maka wajib mendengar dan taat kepada yang dia berpuasa. Jelas sampai sini? Iya. Nah, ini yang banyak dipermasalahkan oleh sebagian orang yang saya tidak mengerti apa maksud mereka ya, di dalam hal ini. Mereka mengatakan sekarang penguasa di Indonesia ini tidak syah, katanya. Sebab mereka terpilih tidak dengan cara yang Islami. Ya. Baik, ini juga sebagian orang yang berkata tidak terpilih dengan cara Islami, harus diketahui ya, dikasih tanda petik, mereka juga ikut dalam pemilu. Mereka juga ikut dalam pemilu. Ya, subhanallah, sebagian orang seperti itu. Kalau ada maksudnya, dia bicara. Ya. Kalau tidak ada kemaslahatannya, maka tidak ada manfaatnya kembali untuk kebaikan dia. Ya. Tidak ada dunia yang dia dapat, maka dia akan berbicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diketahui ya bahwa pemimpin itu di dalam Islam, dia syah sebagai pemimpin dengan tiga kriteria. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh pemuka-pemuka di negara. Tokoh-tokoh di negara yang memilihnya. Ya. Kalau sudah dipilih, dia naik menjadi penguasa, maka dia syah sebagai penguasa. Nah, ini contohnya seperti Abu Bakar Siddiq. Dia menjadi khalifah. Siapa yang pilih? Hanya para sahabat di bawah khalifah. Ya. Sedikit sahabatnya. Tapi hadir di situ Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan para pemuka para sahabat. Setelah mereka semuanya membaiat, seluruh kaum muslimin ikut di dalamnya. Sebab tokoh-tokoh ini yang merupakan wakil kaum muslimin. Cara yang pertama, siapa yang mengingkari cara ini, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sebab seluruh para sahabat tidak ada yang mempermasalahkan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Mereka sepakati cara itu. Dan dimaklumi para sahabat itu tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Sudah berlalu ya kaidahnya. Cara yang kedua ya, adalah dengan wilayatul ahad, dengan pelimpahan kekuasaan. Jadi pemerintah sebelumnya itu melimpahkan kekuasaan kepada seorang yang akan menjadi penguasa setelahnya. Wilayatul ahad. Ini contohnya kekuasaan Umar bin Khattab, khilafah Umar. Sebab Umar itu dia mendapatkan wilayatul ahad dari Abu Bakar. Abu Bakar yang menentukan beliau sebagai pemimpin setelah beliau. Ya. Abu Bakar yang menentukan Umar sebagai pemimpin setelah beliau. Dan setelah Abu Bakar meninggal, Umar menjadi pemimpin dan seluruh para sahabat sepakat tentang hal itu, tidak ada silang pendapat. Ini menunjukkan bahwa ini adalah cara yang benar di dalam Islam. Iya. Jelas ya? Cara yang ketiga, dan ini sebenarnya bukan cara, tapi ini di kondisi darurat. Kalau misalnya ada yang melakukan kudeta, ada yang melakukan kemaksiatan, tiba-tiba dia sudah berhasil menjadi penguasa, sudah syah menjadi penguasa, semua orang akan menunjuk, kalau dia ditanya siapa penguasamu, semuanya akan menunjuk ke sana, itu penguasa. Maka di posisi ini wajib mendengar dan taat kepadanya, walaupun dia naik tidak dengan cara yang benar. Jelas ya? Tidak melalui cara yang benar. Harus didengarkan, ditaati sama kedudukannya. Nah, maka di posisi yang ketiga ini keadaan apa? Keadaan kita di posisi yang ketiga. Dimaklumi bahwa secara pemilu semua orang tahu bahwa itu bukan dari Islam. Ya. Tapi sepanjang penguasa sudah syah menjadi pemimpinan negara, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Jelas sampai sini? Ya. Karena itu tidak perlu ya, kalimat-kalimat, oh ini kekuasaan tidak syah. Ini semua orang-orang punya kepentingan. Ya. Punya kepentingan. Kalau dia menjadi penguasa dengan cara yang sama, dia tidak akan berkata seperti itu. Ya. Tidak akan berkata seperti itu. Baik. Jadi mendengar dan taat kepada penguasa. Madamu yusallun, sepanjang mereka sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apalah nuqatiluhum? Tidakkah kita memerangi mereka? Penguasa-penguasa yang zalim itu. Kata Nabi lah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, tidak. Madamu yusallun atau ma aqamu fikum as-salat. Tidak, sepanjang mereka masih menegakkan salat. Sepanjang mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Baik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, apalah nuqatiluhum? Apalah nuqatiluhum? Tidakkah kita memerangi mereka? Kata beliau, la ma aqamu fikum as-salat. Tidak, sepanjang mereka masih menegakkan salat. Jadi ini ukuran. Sepanjang mereka masih menegakkan salat. Ya. Mendengar dan taat kepada penguasa sepanjang masih salat. Wadu'a li a'immatil muslimin bis salat. Kemudian kata Imam Syafi'i, dan juga mendoakan imam kaum muslimin bis salat dengan kesalihan. Ini diantara prinsip dan akidah Islam. Itu mendoakan penguasa. Mendoakan penguasa. Subhanallah. Ini diantara sunnah yang banyak dilalaikan oleh manusia di hari ini. Banyak dilalaikan oleh manusia di hari ini. Mereka melihat keadaan. Mereka melihat kemungkaran-kemungkaran. Dalam pandangan mereka, menurut anggapan mereka, mereka tidak setuju dengan sebuah perkara. Maka muncullah sebagian orang melakukan demonstrasi. Dai-dai ikut-ikutan juga berbicara di mimbar-mimbar Jumat. Ini gara-gara si anu korupsi. gara-gara si ini dan si itu. Jelas? Kita harus melakukan sunnah yang disebutkan oleh para a'imah ini, mendoakan penguasa dengan kebaikan. Padahal ini ada di dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan ketika sampaikan kepada beliau tentang Daus yang menyelisihi. Ya. Maka Nabi mendoakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daus, kabilah Daus, dan datangkanlah mereka. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Silahkan yang mengambil akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan yang mengambil akhlak dari Imam Ahmad. Beliau berkata, "Law kana li da'watun mustajaba la ja'altuha. Ma ja'altuha illa lis-sultan." Kata Imam Ahmad, andai kata saya mempunyai doa yang mustajaba, pasti dikabulkan. Saya akan peruntukkan doa tersebut untuk penguasa. Ini melambangkan kejujuran. Jadi andai kata, kata Imam Ahmad, andai kata beliau punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak, maka Imam Ahmad tidak gunakan doa itu untuk dirinya atau keluarganya, sebab itu manfaat terbatas pada diri dan keluarganya. Tapi beliau doakan untuk penguasa, sebab kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk sahabat, untuk seluruh rakyat. Ya, dan ini lebih besar manfaatnya. Ini baru kearifan namanya. Baru benar orang yang ingin mengadakan perbaikan. Baru orang yang jujur di dalam menegur, bukan dengan cara demo-demo. Sikat menyikat di atas mimbar, membuat hati rakyat panas terhadap penguasanya, sehingga rakyat tidak ada kerjaan kecuali menggunjing penguasa, dan penguasa sebaliknya, karena digunjing, dia benci kepada rakyatnya. Kalau keadaannya sudah seperti ini sudah disebut sebagai syirarun nas, sejelek-jelek manusia. Ini menjadi masalah lain. Sebagian orang ini yang sengaja menghujat dan menghujat penguasa saya, seakan-akan seluruh kesalahan itu, kalau ada kesalahan kambing hitamnya pasti penguasa. Ini dan ini termasuk kesalahan, salah pemahaman. Sebab kalau di masyarakat zalim, orang-orang menganggap bahwa penguasanya zalim, berarti masyarakatnya adalah masyarakat yang zalim. Itu pasti. Sekarang dia mengatakan penguasa kita zalim, tidak beres, berarti kalian zalim dan tidak beres. Sebab tidak mungkin orang zalim keluar kecuali dari tengah apa? Orang-orang zalim sendiri. Kan begitu. Ini ada dalilnya dari Al-Quran. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim memimpin orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Jadi cara merubahnya bukan dengan cara yang seperti itu. Caranya adalah dia merubah dirinya sendiri. Yang pertama, kalau mau mengkambing hitamkan, kambing hitamkan diri sendiri. Wijangan yang pertama, ambil wijangannya dari ayat Al-Quran. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah kedudukan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Tidak akan berubah kedudukan mereka kecuali kalau mereka sendiri yang membenahi dan memperbaiki diri. Cara yang pertama. Cara yang kedua, dia doakan penguasanya. Banyaknya hal yang dia tidak senangi terjadi itu karena dia sendiri kurang dalam mendoakan kebaikan untuk penguasa, mendoakan kesalihan untuk penguasa. Sampai sebagian para ulama menganggap sunnah dan dianjurkan mendoakan penguasa di atas mimbar, mendoakan kebaikan di akhir khutbah. Karena dasar ini, agar supaya rakyat hubungannya baik dengan penguasa dan mereka senang, senantiasa mengingat pentingnya mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ada cara yang ketiga, cara yang sangat anjur, yang sangat manjur dan telah terbukti manfaatnya dari masa ke masa. Apa cara yang ketiga? Adalah bersabar. Jadi kalau ada kezaliman terjadi, dia bersabar. Jangan membuat sesuatu yang akan melahirkan kemungkaran dan kemungkaran. Ya, perhatikan kalau sudah demo-demo itu. Ban dibakar di tengah jalan, merusak, ya, mengganggu orang yang lewat, ya, ribut, terjadi perkelahian, pertikaian. Jelas? Begitu ke cara merubah kemungkaran? Apakah kemungkaran dirubah dengan kemungkaran juga? Ini tentunya bukan akhlaknya orang-orang yang berakal. Kesabaran itu besar maknanya. Penting arti dari kesabaran tersebut. Diketahui bahwa Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel tidak mampu menghadapi Fir'aun. Apa Bani Israel melakukan demo-demo? Hah? Mendemo siapa? Fir'aun? Tidak ada, mereka bersabar. Sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi Musa alaihi salam, turunlah pertolongan Allah. Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaumnya Bani Israel melakukan perjalanan di malam hari. Maka berjalanlah Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa. Kemudian Fir'aun mengetahui mereka meninggalkan pergi, maka Fir'aun menyusul dengan bala tentaranya. Ya, dalam kisah yang dimaklumi, kemudian dimaklumi bagaimana Fir'aun dibinasakan. Ya, perhatikan ya, Allah menolong Bani Israel dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Fir'aun dalam bala tentaranya dari awal sampai akhirnya semuanya habis di mana? Tenggelam di dalam laut. Ya. Kisah ini diterangkan di dalam surah Al-A'raf dan surah-surah yang lainnya. Saya disini bukan disini supaya untuk tahu ayatnya. Di surah Al-A'raf ayat 137 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awratna al-qawman ladina kanu yustaba'afuna masyariqal ardi wa magharibaha alladhi baratna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kana ya'ishun. Allah berfirman, dan kami wariskan bumi itu, timur bumi dan barat bumi itu yang diberkahi, timur dan baratnya semuanya kami wariskan kepada kaum yang selama ini terzalimi, yang selama ini mereka tertindas. Allah wariskan, lihat ya kegembiraan mereka dan pertolongan Allah setelah mereka dulu ditindas. Kemudian Allah berfirman, dan telah sempurna kalimat Rabbu yang maha baik terhadap Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ini menyebabkan mereka mendapatkan pertolongan karena kesabaran mereka. Dan kami hancurkan Fir'aun dan kaumnya, dan kami hancurkan apa yang mereka telah bangun. Perhatian, kesabaran itu punya arti, punya makna. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini di masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini dikenal penguasa yang sangat zalim dari penguasa kaum muslimin. Dalam catatan sejarah mungkin belum ada sezalim dia, Hajjaj bin Yusuf ini. Tahu banyak ulama yang dia bunuh. Sehingga ada yang menjadi target operasinya. Sampai sebagian para ulama menulis buku judul nama-nama ulama yang menjadi target operasi Hajjaj bin Yusuf. Datang sebagian orang mengeluhkan kezaliman Hajjaj bin Yusuf pada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ingatnya Anas bin Malik sahabat, ucapannya didengar oleh manusia. Ya. Apa yang beliau katakan? Ayo kita pergi demo. Memang itu Hajjaj bin Yusuf harus disikat. Ayo kita melawan. Apakah dia berkata demikian? Tidak. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, isbiru, kata beliau, isbiru hatta talqauni fil hawd hatta sami'a nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya sabar kalian, tidak perlu sibuk dengan urusan orang yang baik. Kalian sibuk dengan ibadah sampai kalian menghadap kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan bergembira di telaga Rasulullah sebagai orang-orang yang saleh di dunia. Karena itu hakikat dari kehidupan. Kalau dia tidak bisa memperbaiki orang lain, dia perbaiki dirinya sendiri. Ngapain dia sibuk-sibuk mengurusi orang lain? Kalau dirinya sendiri dia tidak bisa berani. Subhanallah, kesabaran, kesabaran yang ditekankan. Dan perhatikan kesabaran para tabi'in di atas wejangan para ulama ya. Setelah pemerintahan Hajjaj bin Yusuf setelah berlalu pemerintahan Marwan, maka siapa yang menggantikannya? Umar bin Abdul Aziz. Itu buah kesabaran. Maka hendaknya umat memahami hal yang seperti ini. Dan anak-anak muda memahaminya. Jangan terpancing oleh emosi, terbawa oleh syahwat. Dan dimaklumi ya, dan ini sudah menjadi rahasia umum, karena itu saya sampaikan. Dan jangan suka untuk ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan. Mendengarkan taat kepada penguasa itu berkah. Sebab kalau dia melakukannya, dia menjalankan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama. Mungkin saya menyampaikannya, saya tidak ada hubungan. Dari sisi pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Tapi saya sampaikan, karena ini adalah agama. Ini keyakinan. Demikian pula Imam Syafi'i di sini. Dan demikian pula para a'immah yang lainnya. Hampir setiap buku akidah menjelaskan hal ini. Kenapa? Sebab ini adalah prinsip dasar Islam yang harus diketahui. Ya. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wala yukhraju alaihim bisayf. Dan tidak boleh melakukan kudeta terhadap mereka dengan membawa pedang. Ya. Kudeta terhadap penguasa itu dua. Ada kudeta secara fisik, itulah dengan membawa pedang namanya. Ya. Maksudnya memerangi penguasa, menurunkannya, menggulingkannya. Itu dilarang. Diharamkan hukumnya. Ya. Bahkan yang melakukan kudeta ini harusnya dia yang diperangi. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa aqal muslimin fadribu 'unuqa al-akhir minhumā." Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang lelaki, seorang pemimpin, orang itu ingin memecah belah kalimat kalian yang datang terakhir ini, maka kata Nabi, penggallah leher orang yang paling terakhir datang. Perintah Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW atau Ubadah berkata, bayi'ana Rasulullah SAW ala sami wa ta'a fil usri wal yusr wa fil manshati wal makrah wa la'atharatin alayna wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dan dalam keadaan kita dizalimi. Dan tidak boleh kami membaiat Rasulullah, tidak boleh mengganggu kedudukan penguasa, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Perhatikan, kekafiran yang apa? Nyata. Bukan kekafiran tidak nyata, kekafiran yang silang pendapat. Kekafiran yang nyata. Ya. Hal yang disaksikan. Kalimat di sini, kalian melihat bahasanya. Bukan dengar-dengar saja. Oh, katanya begini, begitu. Ya. Kalian melihat. Kalian punya burhan. Hihi di dalam hal itu. Jadi keterangannya bukan dalil umum, dalil khusus dalam hal itu. Minallahi, ada dalil dari Allah. Harus diperjelas bahwa ini datangnya dari Allah hukumnya. Ini tidak ada yang bisa berbicara datangnya dari Allah kecuali siapa? Alim ulama yang mengerti. Karena itu membahas seperti ini bukan pembahasan orang awam, bukan pembahasan orang umum, tapi pembahasan alim ulama. Jelas? Mereka menentukan ahkam. Iya, demikian. Baik. Dia tidak boleh melakukan kudeta, baik kudeta secara fisik maupun kudeta secara lisan. Nah, ini yang banyak sekarang ini. Ya, mungkin secara fisik tidak dia lakukan, tapi secara lisan, oh sangat banyak sekali secara lisan. Dia memanas-manasi, mengkompori hati rakyat untuk mencerca penguasanya. Nah, sehingga adanya orang-orang yang melakukan demonstrasi, adanya orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan, ini karena akibat dipanas-panasi untuk benci kepada penguasa. Itulah sebenarnya yang dikatakan khuruj. Karena khuruj dengan lisan ini itu adalah cikal bakal dan permulaan khuruj dengan apa? Secara fisik. Dua-duanya adalah hal yang diharamkan dalam syariat. Kemudian kata Syafi'i wal khilafah fi Quraisy. Dan saya meyakini bahwa kekuasaan itu, khilafah itu pada Quraisy. Maksudnya yang berhak menjadi khalifah adalah orang-orang Quraisy. Nah, dan ini adalah pembahasannya dalam masalah ahkam. Khilafah memang Nabi tekankan pada Quraisy. Ini penjelasan bahwa khilafah akan terjadi, ya, menjadi khalifah secara umum itu adalah dari suku Quraisy. Orang yang punya keturunan dari suku Quraisy. Jelas ya? Bukan artinya orang yang tidak suku Quraisy itu tidak syah menjadi pemimpin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa secara mutlak. Ini khilafah Quraisy adalah penjelasan tentang syarat yang hendaknya diperhatikan ketika akan mengangkat penguasa. Tapi begitu dia sudah menjadi penguasa, maka tidak lagi pembahasan. Wajib mendengar dan apa? Mendengar dan taat. Kemudian kata Syafi'i, wa anna qalila ma azkara katiruhu khamrun. Dan sesungguhnya minuman, dan minuman ini kalau banyak, sungguhnya minuman yang sedikit ini kalau dia banyak akan memabukkan, maka dia adalah apa? Adalah khamar. Semuanya dihitung khamar yang diharamkan. Jadi khamar itu kalau dia banyak diminum, dia memabukkan, itu khamar. Jelas? Kalau dia sedikit, diminum sedikit saja, tetap gila. Dia diharamkan. Karena itu di konteks yang lain, kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang apa? Memabukkan itu adalah haram, sedikit maupun banyaknya. Sedikit maupun banyaknya. Baik, kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa annal mut'ata haram, dan sungguhnya nikah mut'ah adalah nikah yang haram. Apa itu nikah mut'ah? Ya, nikah mut'ah itu adalah nikah sementara dengan batas waktu tertentu. Ya. Dengan batas waktu tertentu, dia membayar mahar. Ya. Kemudian dia nikah untuk batas waktu tertentu. Ini disebut dengan nama nikah kontrak. Ini dulu pernah dibolehkan di awal-awal Islam dalam sebuah perjalanan. Kemudian diharamkan di Khaybar. Kemudian dibolehkan lagi di Fathu Makkah. Kemudian diharamkan sampai hari kiamat di dalam hadis riwayat Muslim. Diharamkan sampai apa? Sampai hari kiamat. Jelas? Makanya adalah hal yang diharamkan. Dan di masa ini ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah yang mereka membolehkan nikah mut'ah sampai na'udzubillah membuat riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan nikah mut'ah. Siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka kedudukannya seperti Ali bin Abi Thalib. Siapa yang dua kali, kedudukannya seperti Rasulullah. Siapa yang tiga kali, tidak tahu seperti apa kedudukannya. Dikasih keutamaan-keutamaan untuk memenuhi syahwatnya. Inilah para pelaku nikah mut'ah ini. Dan dia adalah zina. Siapa yang melakukannya itu adalah zina. Siapa yang melakukannya itu adalah zina yang sangat tercela. Yang sangat tercela. Baik. Ini sebenarnya ada uraian-uraian lain yang berkaitan dengan mut'ah, tapi itu kesimpulannya. Imam Syafi'i di sini tekankan haramnya nikah mut'ah sebagaimana para a'immah yang lain menekankannya. Kata beliau, wa usi bi taqwallahi azza wa jal wa lusumi sunnati wal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bid'ah wal ahwa wa ijtinabiha. Kata Imam Syafi'i, dan saya berwasiat. Perhatikan wasiat indah Imam Syafi'i. Kata beliau, saya berwasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan komitmen terhadap sunnah dan asar yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan saya berwasiat untuk meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu dan menjauhinya. Wasiat yang sangat indah, sangat bermanfaat. Bertakwa kepada Allah, komitmen di atas sunnah dan asar sahabat, meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu. Ini tonggak kehidupan dan kebaikan hamba. Ya. Allah firman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, siapa yang berpaling, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, وَأُقَدِّمُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ. Kata beliau, dan saya dahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah khulafa ar-rasyidin. Ini urutan yang paling utama dari sahabat. Sekarang Asy-Syafi'i merinci urutan utama dari para sahabat. Yang paling utama dari para sahabat adalah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu secara berurut. Mereka adalah khulafa' ar-rasyidin. Dari sisi khilafah, urutan ini disepakati oleh para ulama. Dari sisi keutamaan, ada yang mendahulukan Ali di atas Utsman dari sisi keutamaan. Jelasnya? Itu dulu di masa dahulu, tapi belakangan semuanya sepakat para ulama bahwa dari sisi keutamaan pula juga Utsman lebih afdal daripada siapa? Daripada Ali. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Kemudian beliau berkata, "Wa anna khairan nasi ba'da Rasulillah Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ali." Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, "Tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali." Dan dalam sebuah riwayat Asy-Syafi'i berkata, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, kemudian kata Asy-Syafi'i, "Wa khilafatu Abi Bakrin haqqun qadahu Allahu fi sama'ihi wa jama'a 'alaihi quluba ashhabi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam bi dilalatil mujma'i 'alaihi min kitabih. Qala Allah ta'ala, qul lil mukhallafin min al-a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadid." Al-ayah. "Fa innal qauma in kanu bani Hanifah fa huwa tawalla qitalahum wa da'a ilayhi wa in kanu Farisa fa Umar tawalla qitalahum wa huwa mustakhlaf wa huwa al-mustakhlaf lah." Kata Syafi'i rahimahullah, dan khilafah Abu Bakar, sekarang beliau berbicara tentang khilafah Abu Bakar. Dan khilafah Abu Bakar adalah hak, adalah hal yang benar, syah, ketentuan yang Allah telah tentukan di atas langit. Maksudnya ditentukan di atas langit, ini pembahasan bahwa ada ayat yang mengisyaratkan begitu. Jelas ya? Kalau masalah ketentuannya, semua ketentuan telah ditakdirkan sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pembahasan apa? Pembahasan takdir. Dan Allah mengumpulkan seluruh hati-hati para sahabat Nabi itu, mengumpulkan seluruh hati-hati mereka untuk bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Kenapa mereka bersatu? karena ada sebuah dalil yang disepakati dari Al-Quran menunjukkannya. Allah berfirman, katakanlah kepada al-mukhallatin, katakan kepada mereka yang tidak hadir perang, min al-Arab, dari al-Arab, suatu saat nanti kalian akan diseru, akan dipanggil berjihad menghadapi satu kaum yang punya kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat besar. Jadi dikabarkan di dalam ayat, nanti suatu saat mereka akan diseru untuk apa? Menghadapi kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar ini oleh Imam Syafi'i, dan ini perhatikannya dari kedetailan Imam Syafi'i memahami ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Sebab fikir ini jarang yang terfikir kesana. Jadi ketika dikabarkan, Allah firman kepada Nabi, katakan wahai Muhammad kepada sahabat, kepada para mukhallafi, ya bukan sahabat seluruhnya, para mukhallafi dari Al-Arab, orang yang tidak hadir dari Al-Arab, yang sering takalluf alfa ketika perang, suatu saat nanti kalian akan dipanggil menghadapi kaum yang sangat besar kekuatannya. Ya. Siapa satu kaum ini? Apakah sudah terjadi di masa Nabi? Belum terjadi. Jelas ya? Ternyata terjadinya di masa Abu Bakar. Karena itu kata Asy-Syafi'i, kalau kaum yang dimaksud di dalam ayat adalah Bani Hanifah, ya Bani Hanifah dipimpin oleh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, yang diperangi oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar yang memimpin peperangan itu, dan dia menyuruh manusia untuk memeranginya. Kalau yang diinginkan adalah Faris, yang diinginkan kaum yang dahsyat ini adalah Faris, ya, yaitu orang-orang Persia. Kalau itu yang diinginkan, maka Umar yang memerangi mereka. Dan Umar waktu itu memerangi kaum Faris karena apa? Di bawah kepemimpinan siapa? Di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Jadi semuanya adalah Abu Bakar. Jadi ini dilala dalam ayat. Jelas ya, tentang khilafah Abu Bakar As-Siddiq, memang ada sebagian dari as-salaf yang mengatakan bahwa khilafah beliau itu bukan dipilih, tapi memang sudah merupakan nas dari Nabi. Ya. Tapi yang benarnya bahwa itu bukan nas yang tegas. Nabi memang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar yang menjadi pemimpin setelahnya. Isyarat ada dari Nabi. Ketika Nabi misalnya sakit, beliau ditanya siapa yang menggantikan kamu salat, beliau tunjuk Abu Bakar. Ketika seorang perempuan datang karena sebuah keperluan, ya, maka Nabi perintah kepadanya, kamu datang lagi nanti, suatu saat nanti. Maka perempuan ini berkata, ya Rasulullah, kalau saya datang, saya tidak ketemukan kamu, kamu sudah meninggal, saya datangi siapa? Maka kata Nabi, kamu datangi Abu Bakar. Maka ini isyarat-isyarat dari Nabi bahwa Abu Bakar. Tapi nas tegas, Abu Bakar adalah penggantiku setelahku, ini tidak ada. Jelas ya? Karena itu pendapat kebanyakan ulama bahwa Abu Bakar itu terpilih dengan apa? Dengan pilihan para sahabat. Dengan pilihan para sahabat. Jelas ya? Kemudian kata Syafi'i wa qala, berkata Syafi'i, ajma'a an-nasu 'ala khilafati Abi Bakrin. Sepakat manusia. Sepakat manusia. Ya. Menetapkan khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Wastakhlafa Abu Bakrin Umar. Kemudian sepakat pula manusia. Kemudian Abu Bakar menjadikan Umar sebagai khalifah menggantinya. Tsumma ja'ala Umaru asy-syura ila sittah. Kemudian Umar menjadikan perkara kepemimpinan itu menjadi musyawarah antara 6 orang. Ayyuwallu wahidan minhum. Agar supaya 6 orang ini memilih satu di antara mereka. Fa wallauha Utsman. Maka mereka pun memilih siapa? Memilih Utsman. Jadi Umar ketika meninggal beliau berwasiat agar yang menjadi pemimpin adalah satu di antara 6 orang. 6 orang ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwal dan Abu Hubaylah bin Al-Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan ini ya, saya sebut Az-Zubair. Sa'ad bin Abi Waqqas dan siapa? Dan Abu Hubaylah bin Al-Jarrah. Jelas? Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, tiga-tiganya mundur. Setiap orang diberikan haknya kepada kawannya. Jadi Ali punya dua hak, Utsman punya dua hak, Abdurrahman bin Auf punya apa? Dua hak. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan saya tidak berhak. Yang berhak salah satu dari kalian berdua. Karena itu yang menjadi penentu adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Kapan haknya dia berikan kepada salah satu dari keduanya, itulah yang menjadi apa? Khalifah. Ya. Jelas ya? Abdurrahman bin Auf ketika memilih hal itu, sebab beliau menjadi penentu, itu adalah hari-hari yang paling sulit bagi beliau. Bagi Allah Ta'ala dalam memilih. Hari-hari yang paling sulit. Ya. Sedikit tidurnya. Terus berfikir. Banyak sholat beribadat kepada Allah, berkeliling ke kampung-kampung para sahabat, bertanya, mengambil pertimbangan. Yang kemudian akhirnya beliau putuskan dalam kisah yang masyhur. Nah, bahwa yang menggantikan apa yang berhak menjadi khalifah adalah siapa? Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu beliau dibaiat oleh seluruh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Seluruh para sahabat yang hadir di masjid membaiatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Demikian kisahnya. Kemudian qala, berkata Syafi'i, "Wa dzalika annahu ittarra an-nasu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa lam yajidu tahta alimi as-sama'i khairan min Abi Bakr, fa wallawhu 'iqabahum." Ya, kenapa Abu Bakr yang dipilih? Kata Syafi'i, hal tersebut sebab manusia terdesak setelah Rasulullah. Mereka tidak mendapatkan di bawah kolom bumi ini atau di bawah kolom langit ini, mereka tidak dapatkan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Mereka tidak dapatkan ada di bawah langit ini lebih baik dari siapa? Abu Bakar. Maka mereka pun menyerahkan leher-leher mereka kepada Abu Bakar. Ya, maksudnya apa? Ya, sebab pemimpin itu yang menentukan ya, siapa yang dipimpinnya. Wa unshidu, dan saya membawakan beberapa bait syair, kata Syafi'i, "Wa inna Aba Bakr khalifatu Ahmad, wa kana Abu Hafsin 'ala al-haqq yahrisu, wa ashhadu Rabbi anna Uthman fadilun wa anna Aliyan fadluhu mutakhassisu, a'immatu haqqin yuhtada bihudahum, lahallahu man iyyahum yatanaqqasu, fama li'utatin yashhaduna safahatan, wa ma li safihin la yahisu fayukhrasu." Kata Syafi'i, sungguhnya Abu Bakar itu adalah khalifahnya Ahmad. Khalifahnya Nabi Ahmad. Ya, salah satu nama Nabi Muhammad disebut apa? Ahmad. Ya. Nah. Dan adalah Abu Hafs. Abu Hafs siapa? Umar bin Khattab. Dan adalah Abu Hafs, dia sangat serius mencari kebenaran. Dan saya mempersaksikan Rabbku bahwa Utsman itu adalah seorang yang fadil, punya keutamaan. Dan sungguhnya Ali, keutamanya adalah keutamaan yang khusus. Mereka semuanya empat orang ini disebut secara berurut ya oleh Syafi'i. Mereka semuanya empat orang ini adalah para pemimpin kebenaran. Diambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Semoga Allah melaknat siapa yang apa namanya merendahkan mereka. Nah, lalu kenapa orang-orang yang bermaksiat itu mempersaksikan dengan kejahilan? Dan kenapa orang-orang yang jahil itu mereka tidak lari sehingga dia berbicara tanpa ilmu? Ini Imam Syafi'i menegur orang-orang yang mencerca para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa mereka yang menentang ini mencerca para sahabat, mereka mempersaksikan dengan penuh kesalahan, penuh kedunguan dan kejahilan. Sebab itu namanya perbuatan orang yang tidak punya akal mencerca sahabat. Ya. Dan orang yang safi, harusnya orang yang tidak punya ilmu, dia jangan masuk ikut campur. Harusnya dia lari saja, cari keamanan untuknya. Ya. Karena dia tidak lari, akhirnya dia masuk dalam hal-hal akhirnya salah tebak. Ya. Banyak perkara dia salah. Waktu riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, "Fama ligawiyin yakhafu fayahrisu." Kata beliau, "Fanari gawiyin." Tidaklah bagi seorang yang gawi, seorang yang menyimpang, dia tidak takut, lalu payah rasul, akhirnya dia salah menebak. Itu yang di potongan belakangnya ada sebuah riwayat seperti itu. Kemudian kata Syafi'i, "Wa ushidu," dan saya juga membawakan apa namanya di syair lain, "Idza nahnu faddalna 'aliyan fa innana rawafidu bit taqdir 'inda dawil jahli وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب رميت بنصب عند ذكر للفضل فلا زلت لا رصد ونصب كلاهما أدين وفي رواية بحبهما حتى وسد بالرمل. Kata beliau, kami apabila kami mengutamakan Ali bin Abi Thalib, memberikan keutamaan Ali, maka kami dikatakan orang-orang Rafidhah, bagi orang yang jahil. Ya. Dan keutamaan Abu Bakar, kalau saya sebutkan, maka saya dianggap sebagai seorang Nasiri, kalau saya sebutkan keutamaan itu. Ya, ini ada dua kelompok yang menyimpang ya. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah sahabat, menyikapi para sahabat. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah, qatalahumullah. Kelompok Syiah ini, ya, mereka hanya memberikan loyalitasnya dan hanya memuji Ahlul Bait saja. Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al Husain, keluarganya itu dia puji. Ya, jelas ya, Fatimah radhiyallahu taala anha dan beberapa orang sahabat bisa dihitung pakai jari. Yang mereka dikatakan boleh puji. Selain dari itu, mereka kafirkan para sahabat yang lain. Mereka celah para sahabat yang lain. Bahkan Abu Bakar dan Umar dianggap taghut. Dua orang yang kafir, demikian pula Utsman bin Affan. Dan salah satu akidah dasar akidah Syiah, sebelum hari kiamat nanti tegak, Allah akan membangkitkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kemudian akan dibangkitkan pula Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar. Kemudian keduanya akan disiksa oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Dan ini dari akidah Syiah yang sangat rusak, disebut dengan nama akidah Raja'ah. Ini mirip dengan akidah Yahudi. Ada juga dari akidah Yahudi seperti itu. Jelas ya? Baik, ini kelompok yang pertama, kelompok Syiah yang sekarang banyak di Iran dan di Indonesia. Ini mulai masuk di beberapa tempat, banyak di perguruan tinggi. Biasanya mereka masuk sebab mereka menjerat anak-anak muda, ya, para pelajar, ya, dengan hujah ideologi, ya, dan apa namanya, perkembangan dalam berpikir. Ya. Jelas ya? Maka hati-hati dari kelompok ini. Nah, mereka bikin organisasi namanya Ikatan Pencinta Ahlul Bait. Dan dusta mereka dalam hal ini, sebagaimana kata Imam Syafi'i. Tidak pernah mereka cinta kepada Ahlul Bait. Kelompok yang kedua yang menyimpang berkaitan dengan para sahabat itu adalah kelompok An-Nasibah. Nasibiyah. Ini kebalikan dari Syiah. Ya, kalau Syiah dia kafirkan selain dari Ahlul Bait, kalau ini sebaliknya. Ahlul Bait dia kafirkan. Ahlul Bait dia kafirkan. Ini kelompok Nasibah. Jelas ya? Nah, Kata Syafi'i, saya kalau memuji Ali bin Abi Thalib, saya dibilang Syiah Rafidhah. Ya. Kalau saya memuji Abu Bakar Siddiq, saya dibilang Nasibi. Ya sudah, kata Imam Syafi'i, kalau begitu saya Rafidhah dan Nasibi. Ya. Sepanjang saya cinta kepada mereka berdua. Saya cinta kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Ali. Tidak apa-apa, saya meyakini itu sampai saya bersandar dengan tanah nanti di alam kubur. Maksudnya sampai liang lahat, itu keyakinanku. Ya, jelas ya. Waqala, dan berkata Imam Syafi'i, ma saqallahu haula'i alladziina yaquluna fi 'Aliin wa Abi Bakrin wa 'Umara wa ghairihim illa liyajri Allahu lakum alhasanati wa kum amwat. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membawakan adanya orang-orang yang mencela Ali, mencela Abu Bakar, mencela Umar, dan mencela selainnya dari para sahabat. Tidaklah Allah munculkan orang seperti ini kecuali Allah menginginkan kebaikan-kebaikan berjalan kepada para sahabat ini, berjalan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kebaikan terus berjalan kepada mereka, ya, sedangkan mereka dalam keadaan sudah mati. Ya, sebab orang yang mencela ini, tiap kali mencela, maka mereka pasti harus memberikan kebaikan kepada orang yang dicela nanti pada hari kiamat. Jelas ya? Ya, karena itu tidak perlu khawatir. Ya, kalau seorang dicela dan dia benar, ya, ada yang menggibahnya, maka tidak perlu dia khawatir. Itu adalah kebaikan untuknya. Nanti pada hari kiamat dia sisa panen saja. Ya. Dia sisa panen saja. Nah, baik. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Imam Syafi'i, Kata beliau, ma sahha fil fitnati hadithun illa haditha Uthman ibn Affan annahu marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hadha yawma idin wa ashabuhu ala al-haq. Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih dalam fitnah kecuali satu hadis, yaitu hadis Uthman bin Affan, bahwasanya pernah beliau berlalu, ya, pernah berlalu melewati nabi, maka nabi menuju kepada Uthman, sungguhnya orang ini maksudnya Uthman, pada hari itu dia terjadi fitnah, dia dan teman-temannya yang di atas kebenaran. Ini hadisnya di apa namanya, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ada di ta'liq di bawahnya. Baik, jadi malum ya bahwa dalam masalah fitnah kita sudah sebutkan tadi, semua yang terlibat dalam fitnah semuanya mendapat apa? Mendapat pahala. Coba kalau dikatakan siapa yang benar, memang kalau dilihat dari dalil-dalil, maka dikatakan bahwa yang benarnya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, para ulama yang membicarakan kalau dibahas tentang benar salahnya siapa, mereka hanya membahas menunjukkan bahwa ya, yang benarnya dari sisi dalil adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pertikaian itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, apa nih ya, tadi dalam hadis Utsman berlalu kepada Nabi, maka Nabi berkata hada yawma idin wa ashabuhu alal haq, ini ya, pada hari itu dan para sahabatnya di atas kebenaran. Ini kisah lain ya. Kalau dia tunjuk kepada Utsman, berarti Utsman di kejadiannya bersama apa? Bersama kaum Khawarij. Ya. Jadi Ali Utsman bersama para sahabat. Kaum Khawarij waktu itu ya, tidak ada yang berada di atas kebenaran. Jelas ya? Baik, wa kana yakrahu salata khalf al-qadari. Dan adalah Imam Syafi'i, beliau membenci ya, orang yang salat di belakang al-qadari. Al-qadari ini adalah orang yang berpemikiran qadariyah. Ya, qadariyah itu yang menyimpan dalam bab takdir. Kalau kita sebutkan ya. Ya. Dan penggunaan kalimat qadar ini untuk dua kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. Ada qadariyah an-nufah dan ada al-jabriyah. Dua-duanya disebut kelompok qadariyah dalam pembahasan takdir. Ya, jelas. Ya, Imam Syafi'i di sebagian nas tidak membolehkan. Ini kalau memang pembolehan tidak membolehkan secara mutlak, maka itu qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah, yang sudah berlalu penyebutannya. Sebab kalau dia mengingkari ilmu Allah itu dikafirkan. Ya, kalau dia kafir, maka tidak boleh sholat di mana? Di belakangnya. Jelas ya. Tapi kalau qadariyah jenis yang lain, maka tidak boleh sholat di belakangnya, itu bermana lain. Ya, bermana lain. Jelas? Sebab sholat di belakang ahlul bidah itu dibahas oleh para ulama. Bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman, ya, sholat di belakang ahlul bidah yang bidahnya tidak mengeluarkan dari keislaman itu boleh saja. Kalau memang tidak ada masjid yang lain, tidak ada imam yang lain, imam ahli sunnah, maka kewajiban sholat berjamaah tetap wajib. Ya. Tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah lantaran imamnya apa? Ahlul bidah. Jelas, kalau bidahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, tetap dia sholat di belakangnya. Nah, inilah yang dibahasakan oleh sebagian para ulama. Dia berkata, tarkus sholat khalfal mubtadi mubtadi. Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Jelas ya, sebab itu tidak datang dari para ulama salaf meninggalkan secara mutlak. Ya. Yang bidahnya tidak mengkafirkan dari keislaman. Ya. Kalau bidahnya tidak mengkafirkan dari keislaman, berarti kaitannya bahwa apa? Ya. Itu tidak sholat di belakangnya kalau ada masjid lain atau ada imam lain. Nah, kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa kana idza dzakara ar-rafidah abahum ashadd al-'ayb wa yaqulu ar-rafidah asharru asabah wa yaqulu lam ara ashhadu biz-zur min ar-rafidah. Lam ara ashhadu biz-zur min ar-rafidah. Adalah Imam Syafi'i, kalau beliau menyebut kelompok Syiah Rafidah, maka Imam Syafi'i sangat mencela kelompok Syiah ini. Dan Imam Syafi'i berkata bahwa kelompok Syiah Rafidah ini adalah kelompok yang paling jelek. Dan beliau berkata, saya tidak pernah menyaksikan orang yang lebih pandai bersaksi dengan kedustaan daripada kelompok Syiah Rafidah. Itu ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan ya, jeleknya kelompok Syiah ini. Subhanallah, banyak sekali kedustaan mereka. Bayangkan kedustaan-kedustaan mereka sampai mengatakan Al-Quran kita kurang. Mereka Jibril salah alamat membawakan wahyu. Boleh nyanyikan mut'ah, adanya akidah raja, ya berdusta taqiyah, itu dapat pahala, termasuk akidah mereka taqiyah, dan banyak lagi dari keyakinan-keyakinan Syiah Rafidhah yang menyimpang. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa ashadu atau wa ushidu anna al-iman qawlun wa amalun wa ma'rifatun bil qalb yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi biqawlihi ta'ala liyazdadu imana. Ya, baik, kita lanjutkan salat duha. Ya, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.